memakai gas oksigen. Memakai oksigen. Iya. Baik. Ini dimaklumi ya bahwa kalian diperlukan, khususnya untuk orang-orang yang kadang ada sesak napas, dia perlu bantuan, kadang di sebagian keadaan diberi apa namanya, diberi bantuan pernapasan. Iya. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Iya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan oksigen itu untuk bantuan pernapasan itu ada dua di masa kini. Ada yang murni oksigen, tidak ada campuran cair di dalamnya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Sama dengan kita menghirup udara, ya, mencium bau, ya, ada bau harum, bau wangi begitu. Ya, ibu-ibu lagi masak di dapur, kita cium enaknya bau ikan, bau telur, hadir semua di situ bau, ya. Itu masalah atau tidak puasa? Gak ada masalah, kan? Ya, sama dengan ini, oksigen juga seperti itu. Ya. Tapi yang menjadi banyak dibahas sebenarnya oksigen jenis yang kedua. Karena sebagian oksigen itu diberi campuran benda cair. Iya, benda cair. Ini katanya fungsinya dari sisi kedokteran supaya membuatnya apa namanya lembab, dan itu mudah untuk dihirup oleh orang yang sakit. Sebab orang yang sakit kadang kalau dia tidak lembab, dia dalam bentuk kering, itu memberatkannya dia hirup. Iya. Maka ini yang menjadi masalah. Kalau ada cairan yang masuk di dalamnya. Baik. Apabila ada cairan yang masuk, ada cairan yang bersambung dengan oksigen ini. Iya. Tapi di sini oleh para ulama yang membahas di pembahasan ini, mereka juga menganggap bahwa ini yang benarnya tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan apa namanya puasa. Ya, sebab biasanya itu hanya sampai ke paru-paru saja. Hanya sampai ke paru-paru saja. Ya, dan juga dimaklumi bahwa air yang sudah berubah menjadi oksigen ini masuk bersama oksigen tersebut, itu tidak bisa dikatakan murni air sekarang masuk. Jadi keberadaannya masuk dalam bentuk seperti itu, dipastikan air itu tidak. Maka dari sisi itu tidak boleh kita mengatakan batal sesuatu padahal tidak ada kepastian bahwa itu mengandung makna makan ataupun mengandung makna dari minum. Iya. Baik. Tetapi andai kata misalnya oksigen yang dia hirup tersebut ternyata di dalamnya menetes dari tetesan-tetesan air, ya, masuk ke mulutnya tetesan air, maka tetesan air ini tidak boleh dia telan kalau dia puasa. Tidak boleh dia telan, harus dia keluarkan. So, kalau dia telan tetesan air, berarti artinya apa? Dia memasukkan air melalui jalur tenggorokannya, dan itu semakna dengan minum. Dan itu adalah hal yang membatalkan puasa.